Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jih, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Abu Dawud di dalam bab Al-At'imah. Kita sekarang masuk pada bab yang ke-16, judul babnya At-Tasmiyati ala Ta'ami. Membaca tasmiyah. Tasmiyah itu kalimat bismillah, ya. Membaca tasmiyah ala ta'ami. Kemarin sudah saya singgung ya, tasmiyah itu ada yang mendefinisikan bismillah, ada yang mendefinisikan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang mendefinisikan bismillahirrahmanirrahim itu alasannya Ar-Rahman itu juga namanya Allah, Ar-Rahim itu juga namanya Allah. Tapi ada yang membedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu hanya cukup bismillah, kalau basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah alam bisawab. Oke, jadi tasmiyati ala ta'ami pada hadis ke-31, nomor hadisnya 3765 dari jalan Hudzaifah radhiyallahu anhu. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah dia berkata, kunna adalah kami. Ini biasa kalau dalam bahasa hadis itu kana, kunna. Kalau kana itu diartikan biasa gitu ya. Kana misal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, itu biasa diartikan biasa. Jadi sebuah kebiasaan. Nah, ini juga kunna, kebiasaan kami. Idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'aman, makan dalam satu makanan, jadi apabila kami hadir bersama Nabi dalam satu majlis makanan, lam yadha ahaduna, tidaklah meletakkan tangan-tangan kami, yadahu di tangannya, hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yabda'a memulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau para sahabat itu makan bersama Nabi, maka para sahabat itu tidak makan sebelum, tidak mengambil makanan sebelum Nabi itu mengambil makanan. Nah, ini sekaligus adat yang diajarkan kepada kita bahwa ketika kita itu makan bareng dengan orang tua kita atau dengan orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, maka adatnya yang makan atau yang mengambil dulu itu adalah yang kita muliakan tersebut. Misalnya dalam satu rumah tangga nih, suami, istri dan anak. Nah, itu adabnya. Ya, adabnya itu nanti suami dulu yang makan, suami dulu yang mengambil. Lah, sesudah itu nanti samping kanannya, samping kanannya, samping kanannya, sampai samping kiri Rasulullah. Walaupun samping kirinya bapak, samping kirinya suami itu adalah istrinya, maka berarti yang paling terakhir itu adalah istrinya. Ya. Dulu ketika Nabi dahar juga kayak gitu, yang mengambillah Nabi dulu, kemudian ke kanan-kanannya, samping kirinya itu adalah Abu Bakar. Maka yang Abu Bakar itu yang paling terakhir, padahal sebelum Abu Bakar itu ada orang Badui. Kalau dari sisi kemuliaannya itu lebih tinggi Abu Bakar daripada orang Badui. Tapi karena posisinya secara melingkar itu lebih dahulu daripada Abu Bakar, maka adab makannya itu ya lebih dahulu orang Badui tadi. Jadi mulainya itu orang yang kita muliakan, kalau rumah tangga tadi adalah suami atau bapak. Lah, kemudian ke kanan-kanan-kanannya, kemudian paling kiri. Itu adab. Jadi tenggen Islam kayak gitu aja diatur, tenggen. Ada adabnya. Jadi itu bukan wah kok feodal banget koyok neng keraton. Justru keraton tuh meniru apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini merupakan adab yang sudah langka, ya, untuk kita praktekan ini. Biasanya wong tua durung dahar, durung jipo, anak wis tambah. Wa inna dan sesungguhnya kami khadarna ma'ahu ta'aman. Kami hadir besertanya itu satu makanan. Dalam majlis makanan maksudnya. Okay. Faja'a Arabiyun, maka datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab deso. Sehingga kadang-kadang diarani wong randui unggah-ungguh. Enggak tahu adab. Ya, jadi itu istilahnya orang Arab Badui itu orang yang tidak ngerti adab. Dulu ada orang Arab Badui itu kencing di pojok masjid. Nah, itu kan karena enggak ngerti adab, ya. Nah, ini jangan sampai kita ini seperti orang Arab Badui, nggih, orang ngungguh-ngungguh, enggak pakai akhlak, ya. Kemudian ka'annama yudfa'u, seakan-akan dia yudfa'u meniadakan, ya, dafa itu jadi orang gagas wong liya gitu loh, nggih. Jadi seakan-akan dia itu tidak memperhatikan orang lain. Fadhaba, lalu dia dhabar, jadi artinya apa? Pergi, ya. Tapi di sini maksudnya dia mengambil posisi liyadha ayatahu fi ta'ami, untuk meletakkan tangannya itu di dalam makanan itu. Ya, jadi mungkin wong wakeh, ya, ada beberapa orang ini mau makan menunggu Rasul. Lah itu wong Badui teko ngerti-ngerti pengin jipuk panganan. Nah, nggih. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, maka menahan, mengambil, di sini maksudnya menahan Rasulullah SAW biyadi dengan tangannya. Jadi ditahan dulu. Fumaja'at jariyah, kemudian datang seorang jariyah. Jariyah itu anak wedok cilik sebelum balik. Itu jariyah. Ka'annama tudfa'u fadzabat litadha'a yadaha, sama nggih. Jadi dia tidak menggagas lingkungan, kemudian dia meletakkan tangannya itu fitoam di dalam makanan. Fa'adha Rasulullah SAW biyadiha, maka Nabi menahan tangannya tadi. Jadi ada dua kejadian, ya. Pertama orang Arab tadi, Arab deso tadi, itu ditahan tangannya. Kemudian jariyah itu juga ditahan tangannya. Waqala, dan Nabi bersabda, inna syaitana la yastahilu ta'ama alladhi lam yadhkur ismallah. Sesungguhnya setan itu la yastahilu ta'am, sungguh dia itu halal, nggih. Senang atau halal atau ama makan alladhi, orang yang lam yadhkur ismallah. Orang yang dia tidak menyebut nama Allah. Jadi setan itu senang untuk ikut makan bersama orang yang dia tidak menyebut nama Allah. Nah, jadi ditahannya dua orang ini tadi oleh Rasulullah itu bukan karena Rasulullah enggak mau didahului, tidak, tapi karena dua orang ini tidak menyebut nama Allah, itu maksudnya. Jadi bukan karena enggak mau didahului. Fa innahu ja'a bi hadzal arabi, maka sesungguhnya ketika datang orang Arab ini, orang Arab Badui itu, nggih, layastahilu bihi, sungguh dia itu menghalalkan dengannya, menghalalkan setan tadi untuk ikut makan. Fa aqattu biyadihi, maka aku menahan tangannya. Jadi agar si setan itu tidak ikut makan, maka tangannya itu ditahan karena si Badui tadi tidak membaca bismillah. Wa ja'a bi hadhihi al-jariyah, dan datang dengan jariyah anak wedok cilik tadi. Yastahilu biha, yang itu menghalalkan setan itu untuk gembulan. Fa'akhadtu biyadiha, maka aku menahan tangannya. wa falladzi nafsi biyadi, maka demi yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, inna yadahu, sesungguhnya tangannya setan, lafi yadi, sungguh di dalam yadi tanganku, ma'aitihima, beserta tangan keduanya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu dan terus sekalian, bahwa ketika seseorang itu makan tidak membaca bismillah, maka dia gembulan dengan setan. Ini maksud hadis. Satu, biasan para sahabat apabila makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mendahului beliau dalam mengambil makanan. Oke, jadi mendahulukan Nabi dulu. Jadi sekaligus adat tadi ya, kita mestinya mendahulukan orang yang kita muliakan dulu. Dua, ya, ini jadi tadi fadhahaba tadi ini. Tiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan tangan orang Arab desa itu. Ya. Jadi ditahan karena akan mengambil secara serta merta tadi, mengambil makanan tadi, ditahan oleh Nabi ya. Empat, setelah itu datang pula seorang anak kecil perempuan yang juga kelihatan tergesa-gesa akan mengambil makanan, seperti ada yang mendorongnya dari belakang, kemudian Nabi menahan tangan anak kecil itu. Nih. Lima, kemudian Nabi mengatakan bahwa setan itu hendak mengambil makanan yang tidak disebut nama Allah asalnya. Ya, tadi jadi ketika dia mengambil rezeki membaca bismillah ya, maka setan itu akan ikut akhirnya ditahan oleh Nabi tadi. 6. Tatkala orang Arab bisa datang dengan cepat hendaknya menyambar makanan itu, tangan setan bersama tangannya yang kemudian ditahan oleh Nabi. Demikian juga tatkala anak kecil tadi datang, tangan setan bersama tangannya. Lah ini tentunya kita tidak tahu ya, atau para sahabat juga tidak tahu, setan ini sendiri kan tidak tahu ya. Hanya ini perkara musibat, perkara yang gaib, apakah itu setan bisa dilihat betul oleh Nabi atau itu interpretasinya Nabi, Allah alam bisawab. Tapi kita harus mengimani hadis ini ya. Pengertian, satu, para sahabat mengenal dan saya diajarkan tentang Nabi sallallahu. Ya, jadi kita ini di mana saja itu ada adab yang harus kita tegakkan. Bahkan adab ini merupakan bingkai pertama pertahanan Islam. Kalau adab kita ini sudah hancur ya, nanti kita akan hancur juga pertahanannya ini ya. Maka mari termasuk dalam hal makan, termasuk hal tidur, termasuk ketika kita di jalan, itu semuanya ada adab-adabnya ini ya. Nomor 2. Orang yang lebih tua atau yang lebih utama didahulukan dari lainnya dalam soal mengambil makanan atau misalnya. Ya. Tapi ini tidak bisa di apa ya istilahnya? Tidak bisa ditempatkan di semua tempat. Kadang-kadang di satu daerah itu ya, misalnya imam masjid itu ya sing dijibuki sing paling tua. Nah, ini juga tidak bisa karena Nabi tidak mencontohkan semacam itu ya. Jadi dalam hal makanan itu bisa kita mendahulukan yang lebih tua atau orang yang kita muliakan. Misalnya kita makan dengan Pak RT, makan dengan Pak RW, Pak Dukuh itu ya. Nah ini yang kita utamakan beliau-beliau dulu ini. 3. Sebelum mulai mengambil makanan hendaknya menyebut nama Allah lebih dahulu. Ya. Kalau dalam dohir hadis ini itu kita membaca bismillahnya itu kita sebelum mengambil makanan ya, berdasarkan dohir hadis ini. Jadi tidak ketika makan ini. Nomor 4. Syaitan dapat menyertai manusia dalam perbuatan melawan perbuatan lain tanpa didasari oleh manusia. Kalau Nggih, untuk itu nggih Bapak Ibu, monggo dalam segala sesuatunya kita itu banyak ingat kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, termasuk di dalamnya adalah ketika kita itu makan ini, ya, ini. Ya, sekarang hadis ini ya, hadis ini hadis yang sahih, selain Abu Dawud meriwayatkan juga Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kemudian bab yang ke-16 masih bab al-tasmiyati ala ta'ami pada hadis 3767. Ini hadis 3766 sengaja tidak saya masukkan karena hadisnya hadis yang dhaif. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum, apabila makan salah satu kalian, falyadhkurismallah, maka sebutlah nama Allah." Ini idza, ya idza itu apabila bertemu dengan fi'il madhi, itu walaupun bentuknya itu dalam bentuk lampau, tapi itu biasanya diartikan belum terjadi. Sehingga di sini kalau pengertiannya lebih tepat, apabila engkau akan makan, gitu ya. Contohnya kayak idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, padahal di situ Fathul Mekah itu belum terjadi. Tapi Allah sudah menggunakan kata fi'il madhi. Ja'a itu nggih, ja'a itu kan fi'il madhi, kata kerja lampau. Itu menunjukkan sesuatu itu yang belum terjadi tapi itu pasti akan terjadi, gitu nggih. Nah, begitu juga ini idza akal ahadukum, apabila hendak makan salah satu kalian, maka fal yadhkurismallah, maka hendaklah kalian menyebut nama Allah Ta'ala, Zat yang Maha Tinggi. Ada ayat itu fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau qara'ta itu kan juga fi'il madhi pasten ya, kata kerja pasten. Padahal itu dalam aplikasinya apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian fa in nasiya, maka jika lupa membaca bismillah, ayat qurasmallah ta'ala, jika lupa membaca bismillah fi awalihi, pada awalnya, falyakul, maka hendaklah membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Hendaklah membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi itu nggih, Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita tadi lupa ramoco bismillah, lah itu gembulan karo setan. Tapi ketika kita ini ingat kemudian membaca bismillahi awalahu wa akhirahu itu, nanti setan itu memuntahkan makanannya. Ini nggih. Jadi tidak gembulan. Begitu juga nyuwun sewu, ketika berhubungan suami istri niku yang orang ngebaca bismillah nggih gembulan kali setan. Jadi istrinya itu juga dinikmati oleh setan. Nah, terus apa maca bismillah wa awalahu wa akhirahu, Allah alam bisawab. Wah, ora maca e. Maca bismillah awalahu wa akhirahu, Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Nih, kemudian maksud hadis. Satu, Nabi menyuruh orang yang tidak makan supaya menyebut nama Allah. Nih. Jadi Nabi menyuruh orang yang tidak makan supaya menyebut nama Allah, walaupun tadi fi'il madhi ya. Dua, ngapalke gampang nih ya. Nomor tiga, pengertian ya, maaf. Ajaran Islam juga meliputi urusan perbuatan-perbuatan kalian, termasuk aturan waktu makan. Tidak hanya urusan ibadah khusus, misalnya sholat saja. Jadi Islam itu meliputi urusan syumuliyah, urusan yang apa istilahnya menyeluruh, ya, termasuk makan saja itu juga diatur ini, ya. Termasuk ketika itu bertamu ini juga diatur, ya. Di surat An itu kan ada 3 waktu aurat, ya. Kita hendaknya kalau bisa tidak bertamu di 3 waktu tersebut. Walaupun nanti ketika dalam kondisi darurat ya juga tidak dipermasalahkan, ya. 3 waktu aurat itu misalnya ba'da zuhur sampai asar itu waktu aurat. Biasanya nggih, biasanya ini waktu-waktu kayak gitu itu waktu orang yang beristirahat, ngelukar busono gitulahnya nggih. Tidak pakai busana lengkap, istirahat, tidur. Ini kalau kita tuh datang itu bisa kita mengganggunya. Ini datang mau ngobrol ini dengan Juventus atau anu. Nah. Kemudian yang kedua waktu aurat itu adalah ba'da isya. Hanya kalau dulu ba'da isya itu para sahabat atau para nabi, pada masa nabi itu ba'da isya sunai kan tidur. Ya, kita ba'da isya mulai angkringan. Ya mungkin kalau sekarang ini agak malam, kita tidak bertemu jam 11 malam, tidak bertemu jam 10 malam, kecuali memang ada kepentingan yang mendesak tadi. Dan yang ketiga adalah waktu aurat itu adalah sebelum subuh ini, ya. Kita tidak bertemu jam 3 malam, tidak bertemu jam sebelum subuh lah ini, ya. Dua, ya, jadi dalam Islam itu tidak ada jalan buntu di dalam menjalani syariat, itu tidak ada. Semuanya itu ada solusinya, ya, ada jalan keluarnya. Lali itu ada solusinya. Ya. Hadis ini hadis yang hasan. Kenapa oh hasan? Ada seorang perawi, jadi tidak sampai kepada tingkat sahih, ya. Ada seorang perawi namanya Budel bin Maisarah Al-Ukaili ini ada pembicaraan dari kalangan ahli hadis, ya. Kemarin sudah saya sampaikan syarat hadis itu dikatakan hadis yang sahih itu syaratnya 5. 1 adil, kemudian 2 dhabit, 3 itu mutasil itu bersambung, 4 itu tidak ada ilat, 5 itu tidak syadz. Nggih. Lah hadis hasan itu apabila syarat kedobitannya itu tidak ada. Nggih. Kemudian kalau hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan tidak memenuhi syarat hasan, itu hadis yang dhaif ini. Nggih, hadis yang terakhir, Bapak Ibu. Bab 22 fi aklit tubak. Bab makan at-tubak. Duba itu labu. Labu ini yang tengok lagi apa? Waloh. Ini leres waloh. Kok kalau di Solo labu ini benten gak? Labu itu berwarna hijau. Arne gandul gitu nggih buahnya. Nggih di sini labu nggih, tapi hanya labu. Apa waloh nggih? Nggih. Anas bin Malik, Anas bin Malik yaqulu, dari Anas bin Malik dia berkata, "Inna khayatan ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Khayatan itu penjahit. Ada seorang penjahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk makanannya, untuk makan sanaahu yang dia memperbuatnya. Ini jadi menunjukkan, ya, bahwa kita ini diperbolehkan mengundang seseorang atau beberapa orang untuk makan, itu boleh. Nggih. Sebagaimana ini ada seorang penjahit itu ngundang Nabi mung dijak dahar. Kapan ini ada undangan makan ini? Qala Anas, Anas berkata, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pergi bersama Nabi ila dalika ta'am, pada makanan itu. Jadi Nabi tindaknya itu dengan Anas bin Malik. Ya, dijak. Fakuriba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka didekatkan atau dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khubzan. Khubzan itu khubz. Khubz itu apa ya? Semacam roti, nggih. Min sa'irin, dari sa'ir, dari gandum. Wa marqan, dan kuah. Fihi duba, yang di dalamnya itu ada labunya. Jadi di sana Nabi itu dihidangian apa, roti, kemudian labu, waqatidun, dan dendeng, dendeng daging. Qala Anas, Anas berkata, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatba'u duba'a. Beliau mengikuti, maksudnya mengambil duba min hawali shahfati, di hawali sekeliling as-shahfah, piring. Maksudnya Nabi mengambil duba itu diletakkan di piring beliau. Jadi artinya Nabi menyenangi duba ini, menyenangi labu ini. Falam azal, maka tidaklah henti-hentinya, uhibbud duba'a, aku mencintai duba ba'da yaumait, sesudah itu. Ya. Nah ini loh Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi para sahabat itu menyenangi apa yang disenangi oleh Nabi, termasuk dalam hal makanan. Jadi sebetulnya ini Anas ini enggak senang dengan labu, enggak senang dengan duba tadi. Tapi karena Nabi niku senang, maka beliau dipaksa, nggih, memaksakan diri untuk bisa senang labu. Nah, ini ya. Nah ini monggo, kita itu juga kayak gitu. Kadang-kadang kita di depan kita itu, karena ada sunnah yang kita itu mau berbuka, kita disuruh mengawali kurma dulu, ya. Nah, di depan kita itu ada kurma, wah, aku ini ngerasa seneng ya aku. Padahal kita itu niatannya satu, niatannya mengikuti sunnah Nabi. Kedua, karena Nabi seneng kurma, kita pahalanya itu double. Nah, ya. Jadi kita itu monggo mengikuti, menyenangi apa yang disenangi oleh Nabi. Nabi senang berpakaian putih, ya kita juga senang berpakaian putih. Nabi walaupun itu bukan sebuah kewajiban loh, ya. Jadi sekali lagi bukan sebuah kewajiban. Nabi itu senang minum madu, ya kita senang minum madu. Nabi itu senang kurma, maka kita juga senang kurma. Bahkan ada Abu Hurairah itu pernah mengikuti Nabi di satu tempat. Lah di dalam perjalanan Nabi itu buang hajat di tempat tersebut. Nggih. Lah suatu hari Abu Hurairah itu melewati di situ, tapi tidak bersama Nabi. Maka Abu Hurairah itu memaksakan diri untuk bisa buang hajat juga di situ itu. Nah ini subhanallah, nggih. Jadi mencoba untuk mengikuti jejak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita itu iki lho sunah tidak begitu nggih. Ini saya pernah nggih bertamu di salah satu ustadz di Solo nggih dengan beberapa teman itu nggih. Nah ini disuguhi susu. Nah teman saya ini apa, enggak mau minum. Nah, Ustaz Mudakir itu nggih, itu ilat kuwi kualik gitu. Nabi wis seneng susu, kira seneng, akhirnya dipaksa itu teman itu nggih. Dipaksa kon ngombe susu, Nabi aja seneng susu, kamu enggak mesti seneng susu gitu nggih. Nah. Nah ini ya, jadi kita mencoba untuk menyenangi apa yang disenangi oleh Nabi. Nah ini dia. Dan kita juga mencoba membenci apa yang tidak disukai oleh Nabi. Contohnya Nabi itu enggak senang bau apa, bau yang tidak wangi atau bau yang jorok gitu nggih. Maksud hadis. Jadi ini kita ada sunnah atau ada perbuatan yang dicontohkan oleh para sahabat bahwa kita mengundang orang lain untuk makan di rumah kita ini diperbolehkan. Nah ini menunggu undangan selanjutnya. Dua. Anas nderek ge. Anas ini ketika itu masih kecil. Tiga. Tiga. Hadis. Nabi SAW diberi hidangan roti, gandum dengan kuah berisi bubak, bubak labu, bubak abu, dan daging dendeng. Jadi Nabi diberi hidangan khubzan, roti yang berbahan gandum, kemudian juga labu. Nah labu ini kalau di Solo dengan di Jogja kok beda nggih. Yen Solo itu waloh nggih, waloh labu niku nggih labu. Yen di Jogja waloh niku labu nggih. Waloh itu ya yang bubur itu. Kalau labu itu biasanya dimasak ya, disayur. Panjang nggih, panjang hijau itu nggih. Sama lah ini kan istilahnya. Nomor 4. Jadi Nabi mengambil labu. Nah, 5. Sejak saat itu Anas menyukai makan duba atau labu. Jadi falam azal uhibbu duba ba'da yaumaid. Jadi setelah itu melihat Nabi niku senang labu, Anas senang dengan labu. Nah, ini nggih. Ini bagaimana kita melihat para sahabat niku meniru kelakuan atau apa yang disenangi oleh Nabi. Pengertian. Adalah antara mengundang makan sudah biasa terjadi di kalangan sahabat pada masa Nabi itu. Ya, sekarang mengundangnya beda, ya. Undang makan di banyak tempat yang terkira 20K, 30K, 50K. Nomor 2. Dan kita boleh nggih menyenangi makanan itu boleh nggih. Misalnya senengane makem itu makem asal yang halal aja nggih. Senengane daging, senengane tok goreng senen iki. 3. Nabi sangat diperhatikan oleh para sahabat atas kebiasaan dan sikap beliau senantiasa diperhatikan. Jadi ini yang dijalani oleh para sahabat. Terakhir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai apa yang disukai oleh Nabi walaupun mungkin saja sebelumnya mereka tidak menyukai barang atau perbuatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Malik. Imam Ahmad itu kitabnya judulnya Musnad Ahmad, Bukhari judulnya Sahih Bukhari, Muslim Sahih Muslim, Tirmidzi itu Sunan Tirmidzi, Nasa'i Sunan Nasa'i, Imam Malik itu kitabnya adalah kitab Muwatta. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Kita masih ada satu pertemuan lagi. Kalau misalnya ada kontak, lupa bismillah, baca tadi kan yang nomor tadi. Terus kalau Oh. Iya. Mestinya kita membacanya di dalam hati, ya. Jadi membacanya dalam hati, kita diperbolehkan dalam hati, walaupun di dalam toilet kita boleh membaca. Iya. Karena kita bawa flash disk berisi murotal di toilet boleh enggak? Boleh. Ini enggak boleh nanti otak kita itu berisi apalan Al-Qur'an yang mlebu di toilet kon nyeleh kesek nggih apalan ini. Ada yang lain? Termasuk ketika kita di dalam toilet mendengarkan azan, ya kita boleh menirukan tapi di dalam hati. Ya cukup. Alhamdulillah bil alamin, subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik.